قال رحمه الله فصل المعصية تنسي العبد نفسه. Maksiat itu membuat seorang hamba lupa kepada dirinya. Nah, pengertian lupa diri, yang bermakna, maknanya gerisa seperti ini. Tapi ini lebih luas lagi. Kalau lupa diri kan dia mengumbar nafsu, enggak peduli. Tapi ini dia lupa diri, bukan hanya itu, tapi juga melupakan dirinya, menelantarkan dirinya. Ini pengertian yang sebenar-benarnya. Qala wa min uqubatiha, di antara hukuman atau buah dari kemaksiatan itu adalah annaha tunsil 'abda nafsah. Maksiat itu membuat hamba itu lupa akan dirinya. Wa idza nasiya nafsah, dan ketika dia sudah lupa akan dirinya, ahmalaha, dia pun menyia-nyiakan dirinya. Wa afsadaha, dia merusak dirinya. Wa ahlakaha, dan membinasakannya. Fa in qila kaifa yansal 'abdu nafsah, kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang lupa akan dirinya? Ya, kalau dalam bahasa kita kan lupa diri atau kayak lupa ingatan lain. Bagaimana seseorang itu lupa akan dirinya? Wa idza nasiya nafsah fa ayyu syai'in yadhkur? Kalau dia lupa akan dirinya, lantas apa yang dia ingat? Wa ma ma'na nisyanihi nafsah, dan apa artinya makna dari dia melupakan dirinya? Qila, jawabnya beliau, na'am, yansa nafsahu a'zama nisyan, dia lupa dirinya, betul-betul lupa, dengan lupa yang sangat berat. Qala ta'ala, wa la takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikahumul fasiqun. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dan perhatikan apa yang dia kedepankan untuk hari esoknya, janganlah kamu meniru seperti orang-orang yang mereka itu lupa kepada Allah, melupakan Allah, lalu Allah buat mereka itu lupa kepada dirinya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari lingkup taat kepada Allah. Falamma nasu rabbahum subhanah, setelah mereka lupa akan Rabbnya subhanahu wa ta'ala, nasiyahum, Allah pun melupakan mereka. Melupakan mereka bukan tadinya tidak, ya tadinya ingat kemudian tidak ingat, bukan maknanya kepada Allah itu. Nisyannya Allah itu nanti disebutkan oleh beliau, tarkuhu, takhallihi. Nah, nasiyahum wa ansahum anfusahum, Allah lupakan mereka dan Allah buat mereka lupa akan dirinya. Kama qala ta'ala, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Fa'aqaba subhanahu man nasiyahu uqubatain. Jadi Allah membuat hukuman, menimpakan hukuman dua kali kepada orang yang lupa kepada Allah, orang yang melupakan Allah, dengan dua hukuman. Ihdahuma annahu subhanahu nasiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala melupakan dia. Wathaniyah annahu ansahu nafsah, yang kedua Allah membuat dia lupa akan dirinya, membuat hamba tersebut lupa akan dirinya. Wa nisyanuhu subhanahu lil abdi ihmaluhu wa tarkuhu, ini maknanya nisyan di dalam Al-Quran. Nisyanullah, seperti dalam ayat Taubah itu, nasullaha fa nasiyahum, nasiyahum di sini, na'am, nasullaha fa ansahum anfusahum, yani atau nisyanullah, Allah melupakan mereka, maksudnya adalah ihmaluhu wa tarkuhu wa takhallihi anhu wa idha'atuhu. Ini makna-makna nisyannya Allah. Allah melupakan hambanya. Jadi Allah menyia-nyiakannya. Allah membiarkan dia. Allah melepaskan diri darinya, melepaskan dia. Menelaknatnam, ya, meninggalkannya. Sama maknanya, meninggalkannya, melepaskan diri darinya dan menelantarkannya. Membuang. Fal halaku adna ilaihi minal yadil lil fam. Akhirnya apa? Kebinasaan dia lebih dekat. Kebinasaan itu lebih dekat kepada orang tersebut, hamba tersebut, dibandingkan tangannya kepada ke mulutnya. Betapa dekatnya tangan ke mulut kita. Tapi kebinasaan orang yang melupakan dirinya, melupakan Allah, itu lebih dekat lagi. Wa amma insa'uhu nafsah. Adapun Allah membuat lupa hamba tersebut akan dirinya. Fa huwa insa'uhu li fudhuliha al-'aliyah. Allah buat dia lupa peruntungannya, keuntungannya, bagian dia yang tinggi, jatah dia yang mulia sebetulnya. Itu dia sia-siakan. Hamba itu dibuat lupa. Wa asbabi sa'adatiha wa falahiha wa islahiha. Allah buat dia lupa dengan sebab-sebab kebahagiaannya. Allah buat dia lupa dengan sebab-sebab keberuntungannya. Allah buat dia lupa dengan sebab-sebab kebaikannya. Wa ma takmulu bihi bin nafsihi dzalika kullihi jami'ihi fala yakhturu bi balihi. Nah, dan apa-apa yang menyempurnakan dia. Dibuat dia lupa dengan sebab-sebab yang membuat dia sempurna. Dengan dia melupa akan itu semua, semuanya. Ini sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya apa yang akan membuat dia menjadi sempurna. Tidak pernah terlintas dalam hatinya onam apa yang membuat dia baik. Tidak pernah terlintas dalam hatinya apa yang membuat dia beruntung, apa yang membuatnya bahagia, apa yang membuatnya terangkat mulia. Ini wujud Allah membuat hamba itu lupa akan dirinya. Wala yaj'aluhu 'ala dzikrihi. Dan dia tidak membuat itu semua ada dalam ingatannya. Wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fihi. Dan tidak pernah pula dia mengarahkan kemauannya kepada hal-hal ini tadi sehingga dia bisa tumbuh rasa suka kepada hal-hal tersebut, kepada kemuliaan dirinya. Oke. Naiknya derajat nab, keutamaannya. Fa innahu la yamurru bi balihi hatta yaqsidahu wa yusirah. Karena dia tidak pernah masuk melintas di dalam benaknya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya sehingga dia punya tujuan, punya maksud, punya keinginan dan lebih mengutamakannya. Ini maknanya Allah membuat hamba itu lupa akan dirinya. Dibuat dia tidak gubris dengan sebab-sebab kejayaan dia, kemuliaan dia. Tidak pernah dia masukkan sedikit pun kemauan untuk mengingat itu. Wa aidan fayunsiyahu fayunsihi uyuba nafsi. Termasuk juga dibuat dia lupa dengan aib dirinya. Wa nuqsaha wa afatiha. Dibuat dia lupa dengan kekurangan-kekurangan dirinya. Dibuat dia lupa dengan cacat-cacat dirinya, kesalahan-kesalahannya. Fala yaftur bibalihi izalatuha. Sehingga tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menghilangkan cacat tersebut, untuk menghilangkan kerusakan tersebut, penyakit-penyakit itu, aib tersebut, menutupi kekurangan-kekurangan yang tidak ada terlintas dalam benaknya. Waidon termasuk juga fayunsihi amrada nafsi. Dia dibuat lupa penyakit-penyakit jiwanya. Wa qalbi, penyakit-penyakit hatinya. Wa alamaha, dan gangguan-gangguannya, keperihannya. Fala yasuru bi qalbihi mudawatuha, sehingga tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk mengobati hati tersebut. Tidak pernah terpikir untuk memperbaiki hati tersebut. wala sa'yu fi izalatiha izalatin ilallah ilaliha. Tidak pernah pula dia berusaha untuk menghilangkan penyakitnya, cacatnya, amradiha alati ta'ulu biha ila al-fasadi wal halak, yang membawa dia, penyakit-penyakit tersebut membawa nafsu tersebut kepada kebinasaan dan kehancuran. Fa huwa maridun musqanun bil marad. Ini penyakit yang dibelenggu, ditahan pula oleh penyakit, bertumpuk penyakitnya. Rijsan ila rijsihi. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Allah ketika turun ayat itu, zadahum rijsan ila rijsihim. Nah, semakin tambah kekufurannya, semakin tambah penyakitnya, wa iyad billah. Wa maraduhum mutaramin bihi latalaq. Penyakit-penyakitnya itu melemparkan dia kepada kebinasaan. Semuanya mendorong dia kepada kehancuran. Wala yas'uru bi maradihi. Sehingga dia pun tidak punya perasaan, tidak pernah terbayangkan dengan penyakitnya tersebut, tidak pernah menyadari, tidak pernah merasakan sakitnya. Wala yakhturu bi balihi mudawatuh. Sehingga tidak pernah terlintas pula dalam hatinya upaya untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Wa hadha min adhamil uqubatil 'ammati wal khassah. Inilah salah satu di antara hukuman yang paling berat, baik itu untuk orang-orang yang awam, apalagi orang-orang yang khasahnya, orang-orang awam yang tidak mengenal ilmu, apalagi orang-orang yang khasah, orang yang betul-betul sudah mengerti. Lebih parah lagi. Wa iyadzubillah. Qala fa yuqubatin a'zam min uqubati man ahmala nafsahu wa dayya'aha. Hukuman mana lagi yang lebih besar dibandingkan hukuman orang-orang yang menyia-nyiakan nafsunya, menyia-nyiakan dirinya dan menelantarkannya. Wa nasiya masalihaha wa da'aha wa dawa'aha. Dia lupa dengan kemaslahatan nafsunya, kemaslahatan jiwanya, kemaslahatan dirinya. Lupa dengan penyakit-penyakitnya dan lupa kepada obatnya. Wa asbaba sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa hayatiha al-abadiyah fi na'imil muqim. Lupa dengan sebab-sebab kebahagiaannya, sebab-sebab keberuntungannya, sebab-sebab kebaikannya dan sebab-sebab kehidupannya yang abadi di negeri yang penuh kenikmatan abadi. Itu hukuman yang paling berat. Dia merasa dalam kan na'udzubillah seperti orang-orang yang dikatakan ulalu nabdiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan dia mengira selama ini dia telah melakukan kebaikan wa yahsabuna annahum ala syai. Nah, dan mereka mengira dalam keadaan mereka yahsabuna annahum muhtadun, mengira dalam keadaan mereka mendapatkan petunjuk. Ini lebih celaka lagi. Qala wa man ta'ammala hadzal mawdi', siapa yang merenungkan masalah ini, pembahasan ini, tabayyana lahu, jelaslah baginya, anna aktsara hadzal khalqi, mayoritas manusia, qad nasu haqiqata anfusihim, sungguh betul-betul mereka telah lupa dengan hakikat nafsu mereka, jiwa mereka. Wa dayya'uha wa ada'u ahadzah min Allah. Mereka telah menelantarkan nafsunya, menelantarkan jiwanya. Ingat kemarin dalam bahasan yang lalu disebutkan oleh beliau bahwa makna memuliakan nafsu itu bukan dengan memberinya kesenangan, membiarkannya menikmati semua yang diinginkannya. Memuliakan nafsu itu, memuliakan jiwa itu adalah dengan mengekang dia. Dia ibaratnya kuda yang sedang, kuda yang sedang mencongklang, dia membalap. Bagaimana joki bisa mengendalikannya? Iman. Nah, kalau dia dibiarkan, dia akan terus. Nah, seperti itu. Wa dha'uha min Allah, dan mereka menyia-nyiakan bagiannya, bagian nafsunya, bagian dari dirinya, bagian dari jiwanya yang mereka dapatkan dari Allah. Allah menyediakan untuk mereka kalau mereka mau. Ya. Martabatul ula, tingkatan yang tertinggi, atau martabatul aliyah, tingkat derajat yang tinggi, tapi mereka sia-siakan, tidak mau mengambilnya. Wa dha'uha raqisatan bi tsamanin bakhsin bai'al ghadan. Mereka jual nafsunya dengan harga yang rendah untuk mendapatkan harga yang sedikit. Bai al-ghaban, jual belinya, transaksinya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tertipu. Dia mengira mendapatkan untung tapi ternyata rugi yang dia peroleh. Wa inna ma yadhharu lahum hadha indal maut, kerugian ini baru tampak, na'udzubillah, kerugian ini baru terlihat ketika al-maut, ketika mereka menjelang mati. Seperti yang sudah digambarkan oleh beliau, dalam keadaan dia mengira dia berada di atas ala syaih, sesuatu yang berharga, tapi ternyata tidak, terhalang dari husnul khatimah, terhalang dari husnul khatimah. Walayyadzillah. Wa yadharu hadha kulla dhuhr yaumat taghabun, dan semakin jelas lagi yaumat taghabun, di hari kiamat ketika tampak orang-orang itu sendiri ini, kerugian-kerugian yang mereka lakukan. Yauma yadharu lil abdi annahu ghubin fil aqdi alladhi aqadahu li nafsihi bi hadhihi ad-dar, yaitu hari yang tampak kepada seorang hamba bahwa dia telah ditipu dalam transaksi yang dia buat untuk dirinya, untuk jiwanya, untuk nafsunya di alam ini, di dunia ini. Nah, disinilah transaksi yang kita lakukan. Kapan kita tahu kita untung dan ruginya? Nanti. Nah, itu yang sangat menyedihkan. Tapi kalau dia sempat sadar, waspada sejak sekarang, mungkin dia tidak akan tertipu. Wa tijaratil lati ittajara fiha limu'adihi, perniagaan yang dia lakukan di dunia ini untuk kepentingan akhiratnya tempat dia kembali. Fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi, karena setiap orang, masing-masing kita semua, laki dan perempuan, itu semuanya sedang berjual beli, melakukan transaksi di dunia ini untuk menghadapi akhirat. Maka Allah ingatkan orang-orang yang beriman dari potongan ayat yang disebutkan oleh beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Disebutkan oleh Allah dalam ayat penutup ayat itu, ulaika humul fasiqun, mereka orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Perniagaan yang mereka lakukan, perniagaan yang mengecoh mereka. Khalafal khasirun, maka orang-orang, oleh karena itu orang-orang yang merugi adalah alladzina ya'taqiduna, orang-orang yang merasa yakin, annahum ahlur ribhi, bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, berhak untuk mendapatkan keuntungan, laba, wal kasbi, usaha, ishtarawil hayatad dunya wa haddahum fiha wa ladzatihim bil akhirati wa haddihim fiha, mereka beli kehidupan dunia ini, mereka tukar, ya, mereka beli kehidupan dunia ini dan peruntungan mereka di dunia ini serta kelezatan-kelezatan mereka yang mereka rasakan di dunia ini dengan menjual akhirat. Mereka membeli kehidupan dunia itu dengan menjual akhirat dan keuntungan mereka di dalam akhirat nanti. Apa yang mereka peroleh untuk di akhirat nanti dijual demi mendapatkan kesenangan dunia. Fa adhabu thayyibatihim fi hayatihim, mereka telah melenyapkan kebaikan-kebaikan mereka dalam hidup mereka ad-dunia, di dunia. Mereka hilangkan, mereka lenyapkan kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka di dunia. Wastamta'u biha, bersenang-senang mereka menikmatinya. Waradu biha, mereka ridha, lebih cenderung, lebih suka kepada kehidupan dunia tersebut. Watma'annu ilaiha, dan merasa tenang kepadanya. Wa kana sa'yuhum litahsiliha, bahkan usaha mereka semua untuk kepentingan dunia. Faba'u, mereka menjual. Menjual apa? Menjual akhiratnya. Dan keuntungan yang akan mereka dapatkan di akhirat, mereka tukarkan, mereka serahkan untuk mendapatkan kepentingan keuntungan dunia. Washtarau, mereka beli kesenangan dunia. Wattajaru, mereka melakukan transaksi. Waba'u ajilan bi'ajilin, mereka jual yang ajil untuk mendapatkan yang ajil. Mereka jual akhirat untuk mendapatkan dunia. Wa nasi'atan binaqdin. Mereka jual yang nasi'ah dengan yang naqd. Nasi'ah ini akhirat yang pembayarannya ditunda kan. Nasi'ah itu kan transaksi yang istilahnya kreditan. Tapi keuntungannya jauh berlipat ganda dibandingkan dengan naqd. Kontan kita jual beli misalnya hari ini cuma dapat mungkin keuntungan 10 juta. Setahun naqd ya, setahun depan misalnya. Nah, tahun depan Syakban tahun depan itu keuntungannya 10 miliar. Mana yang kita pilih? Keuntungan, nah, transaksinya seperti ini yang sangat menguntungkan. Orang yang berakal pasti akan milih yang seperti ini. Biarlah setahun tapi dapat 10 miliar. Daripada sekarang cuma dapat mungkin 10 juta atau 100 juta. Tidak akan mau dia pilih. Ini orang yang berakal. Akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau dalam risalah yang lain, Al-Fawaid. Nah, beliau sebutkan seperti itu. Alangkah ruginya orang yang seperti itu. Kalau misalnya bandingannya, dia dengan kontan, jual beli dengan kontan, dapat keuntungan 10 juta. Tahun depan cuma dapat 12 juta. Wajar dia pilih yang sekarang. Wajar kan? Tapi keuntungan yang sekarang, nah, tahun depan dia dapatkan 10 miliar. Sekarang cuma 100 juta. Mana yang dia pilih? Yang dia pilih, biarlah setahun depan. Itu orang yang berakal dalam urusan perdagangan. Nah, tapi dia tidak. Nah, apalagi dengan transaksi yang dilakukan adalah demi mengharapkan akhirat yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan urusan dunia. Wa ghaiban binajis. Dia menjual ghaiban, perkara yang gaib. Dengan najis, sesuatu yang nyata dalam artian dunia ini. Dia gadaikan kepentingan akhiratnya, sesuatu yang tidak terlihat untuk mendapatkan apa yang bisa dilihatnya. Wa qalu, dan kata mereka, hadza huwal hazm. Inilah baru orang yang cerdik. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang mantap akalnya. Wa yaqulu ahadhum, dan sebagian mereka mengatakan, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Ambil apa yang kamu lihat dan tinggalkan apa yang kamu dengar. Artinya kamu jangan percaya kepada apa yang kamu dengar. Paham ini? Jangan percaya kepada yang kamu dengar. Itu kan cuma omongan orang saja. Ini kenyataannya sekarang. Ini kenyataannya sekarang. Fa kaifa abi'u hadiran naqdan musyahadan fi hadhihi ad-dar bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghairi hadhihi. Bagaimana saya menjual sesuatu yang hadir, yang ada sekarang ini, kontan, bisa disaksikan di dalam ini, di dunia ini, dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tertunda di negeri yang nanti, bukan sekarang ini. Nah, ini kata mereka. Ini orang-orang yang disibukkan dengan dunia. Wayandamu ila dzalika dha'ful iman. Tambah lagi ketika iman itu betul-betul lemah. Wa quwwatu da'i syahwat, dan dorongan-dorongan syahwat itu begitu kuatnya. Was mahabbatul ajilah, kemudian adanya kecintaan kepada perkara-perkara yang kekinian, yang langsung. Inginnya segera, inginnya cepat dapat. Wat tasabbu bi bani jins, ini yang juga apa? Berat. Ada keinginan untuk orang lain juga seperti itu. Ingin seperti orang lain. Ingin meniru orang lain. Dia bisa, kenapa saya enggak bisa? Ingin meniru. Fa'attarul khalqi, yang lebih gawat lagi ini adalah pada kaum perempuan. Ya. Makhluk yang Allah Rasulullah katakan nafisatu 'aqlin wa dinin, ini sangat rentan dengan yang seperti ini. Pantang mereka melihat saudarinya yang lainnya mungkin punya. Dia juga ini yang apa? Walaupun juga di kalangan laki-laki bukan tidak sedikit. Nah, tapi lebih rentan karena kelemahan mereka. Maka lebih banyak, maka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kepada kaum perempuan. Nah. Wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunia. Ini diingatkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Qala fa'aktarul khalqi. Manusia 6, kebanyakan atau mayoritas manusia fi hadhihi tijarah al-khasirah. Maka akhirnya banyak, akhirnya mayoritas manusia berada di dalam transaksi yang merugikan ini. Allati qalallahu fi ahliha, yang Allah katakan tentang orang-orangnya. Ulaika alladziina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli dalam kehidupan dunia dengan menjual akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Tidak akan diringankan azab dari mereka dan tidak pula mereka akan ditolong. Wa qala fihim, dan Allah katakan tentang mereka orang-orang itu, fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Tidak beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Fa idza kana yaumut taghabun dhahara lahumul ghaban fi hadhihi tijarah. Pada hari nanti, di hari kiamat nanti, yaumut taghabun, ketika ditampakkan kerugian dan transaksi manusia, jelaslah betapa ruginya perniagaan yang mereka lakukan. Fatatafattau alaihimun nufusu hasarat. Akhirnya jiwa mereka berupa seperti meledak, putus, hancur, berkeping-keping. Karena apa? Kecewa. Saking kecewa, kecewanya, saking menyesalnya. Nah, ya laitani kuntu turaba, ini yang paling. Nah, ketika mereka mendapatkan adab. Kalau sudah di dalam adab, tidak lagi bisa mereka untuk berkata-kata. Allah sudah katakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kamu di dalamnya, jangan ajak aku bicara lagi. Sampai saking putus asanya mereka, mereka tidak berani minta kepada Allah. Tapi justru datang kepada Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Bukan lagi minta kepada Allah untuk dimatikan. Minta kepada Malik, penjaga neraka. Biarkan, mintalah kamu, tolong mintakan kepada Rabbmu. Supaya dia mematikan kamu. Qala wa ammar rabihun. Adapun orang-orang yang beruntung. Fa innahum ba'u faniyan dibaqin. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual yang fana. Mereka jual yang fana. Kalau tadi, ya mereka jual apa? Akhirat. Mereka jual yang fana untuk mendapatkan apa? Baqin, yang kekal. Wa khasisan binafsin. Binafis. Mereka jual benda yang rendah, yang tidak ada nilai harganya, untuk mendapatkan keuntungan. Lihat. Nah, secara misalnya apa? Nah, kita bayangkan, lihat orang-orang yang, para pemulung itu. Itu orang-orang yang termasuk tidak pandai dalam berjual beli. Mampu dia manfaatkan barang-barang rongsokan untuk dapatkan yang bernilai. Cerdas kan? Pandai dia manfaatkan. Ada lagi mungkin yang mereka punya kreatif. Dari kain-kain perca dia buat, dia jual untuk dapatkan. Seperti ini dalam dunia, itu orang yang beruntung. Seperti ini orang yang dalam urusan dunia, itu orang yang beruntung. Orang yang pandai. Dari apa namanya daur ulang. Ada yang pernah lihat. Ya ini dari botol itu yang dibuat orang dari botol plastik jadi istana, rumah megah. Itu jadi rumah. Atau dari botol-botol yang bekas itu mereka jadikan buat kerajinan, dijual. Ini orang yang cerdas. Coba dah dibandingkan dengan orang yang demi untuk mendapatkan benda yang rongsok, benda yang bekas itu menjual hartanya, itu kan tidak benar. Seperti itu digambarkan oleh beliau. Artinya untuk mudah kita memahami bahwa dunia ini adalah perkara yang sangat rendah, fana. Sehingga tidak pantas untuk dijadikan di sini sesuatu yang dibeli, yang dikejar. Qala rahimahullah wa hatiran bi'adzim. Mereka menjual sesuatu yang rendah untuk mendapatkan yang besar, yang bernilai. Wa qalu man yaqdaru hadhihi ad-dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi'a habbana min Allah ta'ala wa ad-dar akhirati biha. Apa ukuran dunia ini dibandingkan dari awal sampai akhir semuanya, sampai-sampai kami harus menjual bagian kami yang kami dapatkan dari Allah ta'ala dan negeri akhirat dengan dunia ini. Artinya enggak pantas kami jual, kami beli. Tidak pantas menggadaikan akhirat kami, sesuatu yang akan kami dapatkan keuntungannya di sisi Allah dengan meraih untuk memilih dunia. Fa kaifa yanalul abdu minha fi hadzal zaman al-qasir alladhi huwa fil haqiqati ka afwatil hum ka ghafati ghafati hulmin. Bagaimana mungkin seorang hamba mendapatkan bagian dari dunia ini di zaman yang sedemikian singkat, yang itu sebetulnya secara hakiki adalah seperti mimpi di siang hari. La nisbatalahu ila daril faradil battah, yang sama sekali tidak mungkin bisa dibandingkan dengan negeri akhirat sama sekali. Qala ta'ala yauma wa yauma yasyuruhum kullam ka'allam yalbatu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Pada hari ketika mereka yasyuruhum, Allah kumpulkan mereka seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali sesaat di siang hari mereka berkenalan satu sama lain. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yang dunia itu yang dia rasakan itu seakan-akan dia dibandingkan dengan akhirat seakan-akan dia cuma tinggal di waktu duha. Alangkah singkatnya waktu duha itu. Sejam dua jam. Dari 24 jam satu hari satu malam. Nah, singkat. Wa qala ta'ala ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin, balag atau lebih. Nah, sesaat di waktu siang. Wa qala ta'ala qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adil qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Tidaklah kamu tinggal di dunia ini, di alam ini, melainkan sedikit, kalau kamu itu tahu. Wa qala ta'ala yawma yunfaqu fis-suri wa nashuru al-mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna minhu bainahum illa bithum illa ashra. Ada yang mengatakan 10 hari atau 10 masa, bisa 10 tahun, 10 abad. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Idz yaqulu amsaluhum, ketika yang lebih baik dari mereka berkata, tariqatan, yang lebih baik jalannya dari mereka berkata, illa bithum illa yawma. Kamu tidaklah tinggal kecuali sehari di alam semesta, di dunia, ketika hidup di dunia. Ini menurut mereka. Fahadihi, inilah. Intinya adalah bahwa seperti inilah dunia yang kita tempati ini. Hadihi hakikatu dunia inda muwafati yaumil qiyamah, ketika dibandingkan dengan hari kiamat. Falamma alimu qillatal lubthihim fiha, ketika mereka tahu betapa singkatnya mereka tinggal di dunia ini. Wa anna lahum daran ghaira hadhihi ad-dar, ketika orang-orang yang beruntung ini tahu bahwa mereka masih punya tempat tinggal bukan di negeri ini, bukan di tempat ini. Hiya darul hayawani wa darul baqa, yang merupakan negeri yang hidup, yang benar-benar hidup, negeri kehidupan yang sejati, dan darul baqa, negeri abadi. Ra'au min a'zamil ghaban, mereka mengetahui, mereka yakin bahwa sebesar-besar kerugian adalah bai'a daril baqa bidaril fana, mereka menjual darul baqa untuk mendapatkan darul fana. Fattajaru bitijabat nam tijaratal akiyat, maka mereka pun melakukan transaksi orang yang cerdas. Kita pakai teori ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya untuk dapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Manfaatkan untuk beli akhirat. Modal apa? Dunia ini modal kecil untuk mendapatkan akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Itu tijaratul akyas. Walam yaghtarru, mereka tidak tertipu, bi tijaratis sufaha, dengan perdagangan orang-orang yang dangkal akalnya, minan nas, di antara manusia. Fadhaharallahu yawmat taghabun ribuhum bi tijaratihim, makanya tampak terlihat pada mereka pada hari yawmat taghabun keuntungan perniagaan mereka. Wa miqdaru mashtarahu, dan kadar apa yang mereka beli, surga yang mereka beli kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjual surga tersebut. Wa kullu ahadin fi hadhihi ad-dunya ba'un mushtarin muttajir, setiap orang dari kita masing-masing di dunia ini adalah ba'i, penjual, mushtar dan muttajir, adalah para saudagar yang melakukan jual beli. Wa kullu nas, dan setiap manusia itu yaghdu, berangkat. Fabai'un, yang berangkat di pagi hari. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, dia menjual jiwanya, menjual nafsunya, dirinya. Ada yang membebaskannya, menyelamatkannya, mengangkatnya, memuliakannya menjadi merdeka, au mubiquha, ada yang membinasakannya, menenggelamkannya, mengotorinya, merendahkannya menjadi budak para syaitan. Wangnya dunia. Nah, ini kita. Qala Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang menyatakan dirinya beriman jiwa-jiwa mereka, anfusahum wa amwalahum, Allah beli harta-harta mereka, biannalahumul jannah, dengan untuk mereka itulah jannah, pembayarnya adalah jannah. Allah beri, Allah beli jiwa dan harta kita, jiwa raga dan harta kita, tubuh kasar ini dengan roh yang ada di dalamnya itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cari, kita upayakan itu dibeli oleh Allah dengan apa? Harganya dengan jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah dan mereka membunuh atau dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan. Janji yang pasti bagi Allah. Fit Taurat, ada di dalam Taurat. Wal Injil, ada di dalam Injil. Wal Qur'an, wal Qur'an, dan transaksi ini ada di dalam Al-Qur'an. Seperti diterangkan oleh beliau, siapa mediatornya, maklarnya ataupun yang menyampaikan transaksi tersebut? Rasulul Karim. Rasulun Karim. Rasul yang paling mulia dari para rasul. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janji, menepati transaksinya daripada Allah? Enggak ada. Nah, fastabshiru, maka berbahagialah kamu, bibai'ikum, dengan jual beli kamu, alladhi bay'tum bih, yang kamu adakan kepada Allah, bersama Allah. Wadhalika huwal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan dan kemenangan yang besar. Subhanallah. Cuma siap enggak kita membuang atau menggadaikan jiwa kita, menggadaikan harta kita untuk jannah tersebut. Sementara kita begitu sayangnya kepada diri kita, tapi salah kita menyayangi syarat enak. Kan ada istilah. Ya, ada istilah narsis, antum tahu ya. Narsis itu orang yang keterlaluan mencintai dirinya. Dan ini salah. Nah, kalau dia tahu betul-betul hakikat mencintai dirinya, dia akan halangi dirinya dari keinginannya. Itu baru narsis yang benar. Ya. Nah, itu kan dianggap jelek ya. Nah, dianggap jelek. Mungkin ada kelainan jiwa ya. Iya, narsis itu. Jadi orang yang terlalu mencintai dirinya. Tapi kalau dia betul-betul tahu paham artinya mencintai dirinya itu, dengan dia menghalangi dirinya dari apa namanya syahwatnya, dari keinginannya, itu baru benar. Itu narsis yang benar. Tapi kalau dia biarkan, dia luluskan karena saking cintanya, apa dipuaskan. Dipuaskan, ya ini yang salah kamu. Itu yang artinya dia membenamkan dirinya. Itu bukan narsis namanya, bukan dia mencintai dirinya, bahkan merusak. Nah, ini yang sebetulnya yang dimaukan oleh mereka. Ya. Qala rahimahullah, fa hadza awwalu naqdin min thamani hadhihi tijarah. Inilah naqd, pembayaran kontan dari harga perniagaan ini. Fatajiru ayyuhal muflisun. Maka wahai orang-orang yang muflis, berjual belilah kamu. Waya man la yaqdiru ala hadza tsaman. Wahai orang-orang yang tidak bisa mengukur harga ini. Huna tsamanun akhar. Di sana ada harga yang lain. Fa in kunta min ahli hadhihi tijarah fa a'ti hadza tsaman. Kalau Anda termasuk golongan orang yang bertransaksi dengan cara itu, maka berikanlah harganya. Apa? At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabillah min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau memang kamu mau Nah, dan memang ahlinya, ahli yang berhak untuk mendapatkan perniagaan seperti itu juga. Nah, dari sisi yang lain dengan harga yang lain, maka silakan. Beli, ambil harga tersebut, serahkan apa yang dimaukan untuk mendapatkan harganya. Ini perniagaan-perniagaan tersebut. Qala wal maqsud, ringkasan dari pembahasan ini, anna dhunub tunsi al-'abda haddahu min hadhihi tijarati rabiha. Dosa itu membuat hamba itu, membuat kita itu lupa perolehan keuntungan yang kita dapatkan dari perniagaan yang ada sekarang ini, yang digelar oleh Allah. Watashghuluhu bi tijaratil khasirah atau tushghiluhu bi tijaratil al-khasirah. Nah, dosa itu membuat kita itu sibuk dengan perniagaan yang merugikan. Wakafa bidzalika uqubah, dan itu cukup sebagai hukuman. Wallahu musta'an. Dan hanya kepada Allah kita mengadu. Nah, masing-masing kita mengerti apa yang kita inginkan. Apakah kita dengan itu nanti teori ekonomi kita gunakan juga, ya? Tapi kalau mereka teori ekonominya untuk keuntungan dunia, kita pakai untuk keuntungan akhirat dengan modal sekecil-kecilnya, kan? Yang modal itu sangat kecil, kan? Nah, harus enggak begitu berat, ya? Nah, satu mud atau mungkin satu butir kurma atau sepotong kalimat yang baik itu sudah modal kecil untuk dapatkan keuntungan besar-besarnya. Nah, ya, mengucapkan salam, tersenyum, kemudian menolong orang, mungkin menunjukkan jalan orang yang bertanya. Nah, itu sudah modal kecil untuk dapatkan jannah, subhanallah. Nah, ini teori yang kita pakai, ya. Dengan modal sekecil-kecilnya kita berusaha untuk dapatkan keuntungan sebesar-besarnya, apalagi kalau kita tahu nah yang lebih tinggi dari itu. Qala rahimahullah. Pasal yang baru, qala faslun, al-ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan-kemaksiatan itu melenyapkan nikmat, membuat hilang nikmat. Cocok ini, sama? Iya, ada. Sama. Qala wa min uqubatiha annaha tuzilun ni'amal hadirah. Maksiat itu membuat hilangnya nikmat yang saat ini, yang sedang dirasakan. Wataqta'u ni'amal wasilah, dia memutus nikmat yang sedang berlanjut. Fatuzilul hasil watamna'ul wasil, artinya sedang berlanjut yang sedang dituju. Maka kemaksiatan itu menghilangkan apa yang sudah diperoleh dan menghalangi apa yang sedang dicari. Fa inna ni'amallahi ma hufidha mawjuduha bimithli ta'atihi. Fa inna ni'amallahi, karena nikmat-nikmat Allah itu tidak mungkin dijaga keberadaannya, keutuhannya dengan sesuatu seperti taat kepada Allah. Tidak akan mungkin bisa membuat nikmat itu kekal kecuali apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Walastujliba mafquduha bimithli ta'atihi. Dan tidak bisa pula didatangkan, dicari, diharapkan kembali apa yang sudah hilang tadi dengan semisal ketaatan. Artinya, nah, ada nikmat yang kita pernah hilang. Entah itu hafalan kita, entah itu harta kita, entah itu amalan kita, entah itu. Nah, itu sempat hilang. Itu tidak akan mungkin bisa kita datangkan kembali kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'ati. Karena semua yang ada di sisi Allah itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli syai'in sababan wa afa. Dan Allah telah jadikan segala sesuatu itu ada sebab dan ada perusaknya, penyakit-penyakitnya. Sababan yajlibuhu, sebab yang mendatangkannya, yang membuat sesuatu itu datang, terwujud. Wa afatan tubtiluhu, dan gangguan-gangguan, penyakit-penyakit, kerusakan-kerusakan yang membatalkan, yang menghalangi sesuatu itu untuk datang, untuk terwujud. Faja'ala sababa li ni'amihi al-jalibati laha ta'atahu. Allah jadikan sebab bagi nikmat-nikmatnya yang datang itu, yaitu ketaatan kepadanya. Wa afatihal mani'ah minha maksiatan. Allah jadikan afatnya, kerusakan-kerusakan yang menghalangi nikmat itu untuk datang, yaitu maksiat kepada Allah. Fa idza arada hifdza ni'matihi 'ala 'abdihi alhamahu ri'ayataha bi ta'atihi fiha. Maka ketika Allah ingin, ketika Allah menghendaki menjaga nikmat itu pada hambanya, Allah ingin nikmat itu kekal pada diri hambanya, Allah ilhamkan dia untuk menjaganya dengan mentaati Allah dalam nikmat tersebut, apapun juga nikmat tersebut, nikmat sehat, apalagi nikmat ilmu. Nah, Allah bantu dia, Allah ilhamkan dia untuk menjaga nikmat berupa ilmu itu dengan Allah ilhamkan dia taat supaya ilmunya itu terjaga. Wa idza arada zawalaha anhu hadzalahu hatta asahu biha. Kalau Allah ingin nikmat itu hilang dari hambanya, Allah lepaskan dia, Allah sia-siakan dia, Allah serahkan dia kepada musuhnya sampai akhirnya dia durhaka kepada Allah dengan nikmat tersebut. Nikmat yang ada pada hamba tersebut tidak bermanfaat, dia gunakan untuk durhaka kepada Allah, ilmunya, hartanya, kekuatannya, kepemudaannya, kesehatannya. Bukan durhaka kepada Allah, tapi durhaka kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Mata tidak dia gunakan untuk lisan tidak dia gunakan untuk membaca, untuk zikir, untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quran, untuk tausiyah, menasihati, mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Telinga tidak dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu dilepaskan oleh Allah dan dibiarkan dia. Wa minal ajab adalah aneh. Ilmu al-abdi bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairihi. Ilmu seseorang tentang hal itu disaksikan pada dirinya dan orang lain. Wa sima'an lima ghaba anhu min akhbari man uzilat ni'amullahi anhum bi ma'asihi. Dan dia mendengar apa yang gaib dari dia, yang tidak pernah dia lihat. Berita-berita orang-orang yang telah dihilangkan, dilenyapkan nikmat-nikmat mereka, nikmat-nikmat Allah dari mereka. Karena apa? Karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Dia tahu, artinya apa? Dia sadar. Dia tahu orang-orang dulu sudah dihancurkan oleh Allah. Fa'akhadnahum bidunubihim, kata Allah. Ahlaknahum bidunubihim. Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Kami hukum mereka karena dosa-dosa mereka. Dia baca ini, dia tahu ini. Wa huwa muqimun ala ma'siyatillah. Tapi dia tetap maksiat kepada Allah. Ka'annahu mustatsnan min hadhihi al-jumlah. Seolah-olah dia lepas, terkecualikan dari yang disebutkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan fa ahlaknahum bidunubihim. Oh, senda. Aw makhsusun min hadzal umum. Atau dia terkecualikan dari keumuman tersebut. Wa ka'anna hadza amrun jarin 'ala an-nasi la 'alaihi. Seolah-olah berita tersebut, kehancuran mereka itu berlaku untuk orang lain, tidak untuk dia. Wa wasun ilal khalqi la ilaihi, menimpa makhluk Allah yang lain, tidak kepada dia. Fa ayyu jahlin ablagh min hadza? Kebodohan yang mana yang lebih parah dari ini? Wa ayyu dhulmin lin nafsi fawqa hadza? Kedzaliman terhadap diri sendiri mana yang lebih berat dibandingkan ini? Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Sungguh hukum itu hanya kembali kepada Allah. Allah lah yang memutuskan semuanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar, dan Allah maha adil. Allah maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Adab yang keras tersebut bisa dia dilepaskan oleh Allah. Tidak diberi ilham oleh Allah untuk menggunakan nikmat itu taat kepada Allah, tapi justru menggunakan nikmat itu sebagai bahan atau bahan ini alat untuk durhaka kepada Allah. Wa iyyakillah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin saya kita